Jarak boleh memisahkan kita, dan batas pun boleh memagar antara kau dan aku. Namun, percayalah ya, rindu akan mengalahkan segalanya. Sedang